Mengapa semua ini terjadi setelah kau tinggalkan ku pergi? Aku harus bisa lepaskan semua bayanganmu di dalam hatiku. Sampai kapan ku harus begini, merintih sakit menahan perih? Aku harus bisa lepaskan semua bayanganmu di dalam hatiku. Haruskah ku memilih dia, dia yang belum tentu bisa yang belum tentu bisa.